Praise the Lord, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Thank you, Lord. Mari Tuhan, Kau berperkara dalam sore hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh memberikan kesaksian. Terima kasih, Tuhan. Dimanapun jemaat gereja First Love Fellowship Church yang ada di Qatar, di Indonesia, dimanapun kita berada saat ini, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan melingkupi kita semua. Haleluya. Bulan Maret ini kita masuk dalam tema khusus Standing on the Dry Ground. Ini kisah yang kita pakai berdasarkan kisah Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, dan Yeriko adalah benteng perlawanan kota yang pertama yang di orang Israel harus lewati ya di dalam perjanjian ini ya. Kita melihat beberapa minggu lalu Pastor membawakan bagaimana kita harus bersikap hati ketika kita berdiri di tanah yang kering. Nah, kita masuk ke dalam suatu panggilan Tuhan memang tidak mudah ya, di tengah ketidakpastian ya, Sungai Yordan yang begitu dalam, lebar, panjang, tapi Tuhan bisa tahan ya lewat mujizat Tuhan ya, sebelum mereka menyeberangi. Mereka berdiri dengan tabut Allah di depan mereka. Itu lambang bahwa dalam perjalanan hidup kita, biarlah Tuhan yang memimpin kita ya, sehingga kita tuh nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut bahwa Tuhan mau ada pandangan kita tetap di hadapan kita ya, melihat Tuhan dalam hidup kita. Nggak mudah ya, melewati tantangan hidup, tapi kalau bersama Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Now, sore hari ini kita akan belajar dengan judul khotbah teriakan puji-pujian ya. Teriakan puji-pujian. Ini lengkapnya judulnya itu walaupun ya, what if atau even if ya. Teriaklah puji-pujian walaupun, itu judulnya gitu. Ya. Teriaklah puji-pujian walaupun. Nah, walaupun apa? Nah, ini kita akan pelajari dari Yosua 6 ayat 1 sampai 8 sebagai konteks. Ini adalah kota yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel, tapi perintahnya khusus karena tembok Yeriko itu tinggi, besar, dan sudah tertutup bagi bangsa Israel. Gak mudah. Bayangkan, mereka dijanjikan Tuhan untuk menaklukkan kota Yeriko, tapi di awal mereka memasuki daerah gedung benteng Yeriko, benteng sudah ditutup, dikuat, ya. Mereka nggak ada perlawanan waktu itu, ya. Tapi kita akan lihat di situ tiga hal penting yang kita akan pelajari. Walaupun tidak kelihatan, puji-pujian itu memegang peranan penting dalam hidup kita, ya. Pastor selalu cerita beberapa hari yang lalu juga dalam pastor ada care group ya, setiap kebaktian pastor sering sharing. Pastor punya playlist ya, siapa punya playlist di sini di handphonenya, ada lagu ya, kumpulan lagu-lagu rohani yang selalu pastor dengar-dengar, baik Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi pastor selalu mengawali dengan lagu puji-pujian, karena puji-pujian itu kita seperti membuat abah-abah ya, parameter kita bentengi ya, lingkungan sekeliling kita bentengi dengan pagar-pagar rohani. Puji-pujian seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kala pikiran kita bercabang, hati kita nggak tenang, bahkan tindakan kita pun belum fokus. Kita masih melakukan hal-hal yang lain sambil memuji Tuhan. Megang handphone kah, nyetir kah, ngobrol atau makan kah. Tapi puji-pujian itu membuat setting abah-abah ya, yang penting menenangkan jiwa. Daud bilang, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Dia perintahkan jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Jadi puji-pujian ini sangat penting mengawali setiap penyembahan kita, ya. Memang bukannya ada peraturan khusus puji-pujian dulu baru masuk penyembahan. Nggak ada. Tapi puji-pujian itu penting karena itu kayak kita ke medan perang, ya. Mental kita memasuki peperangan rohani dalam setiap doa. Puji-pujian itu seperti kita mempersiapkan perlengkapan persenjataan kita. Mental kita disiapkan. Semua fokus kita disiapkan. Ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan sore hari ini di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ya, ini lumayan panjang, tapi pastor mau membacakan sendiri ya. Kalian bisa baca sambil lihat dan sambil dicatat. Yosua 6 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Kota Yeriko adalah kota yang dijanjikan Yosua, dan Yosua sampaikan kepada bangsa Israel, kita akan menaklukkan. Tapi awal dari perjalanan mereka ini, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Jalan-jalan sepertinya tertutup di hadapan kita. Ya. Perjalanan hidup seperti itu. Ya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Wow, mereka takut orang Israel datang mau mengambil kota mereka. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ya. Yeriko itu bukan kota yang sembarangan. Bangsa dan penduduknya pun banyak yang gagah perkasa, raksasa, ya, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Ingat, ya, pengintai-pengintai, ya, nanti ada ceritanya juga, ya, saudara, ya, apa, di mana, apa, kedua pengintai itu lapor balik ke Yosua, 12 pengintai, dua saja yang percaya, yang 10 bilang itu menjadi raksasa. Memang mereka penduduknya gagah perkasa di sini dikatakan, ya. Haruslah kamu, firman Tuhan melanjutkan, mengelilingi kota ini. Ya. Ada yang tahu berapa kali bangsa Israel mengelilingi? 7 kali. Iya, itu jawaban cepatnya memang 7 kali. Tapi sebenarnya lebih dari 7 kali. Ya. Total-totalnya 13 kali. Kenapa? Karena hari ketujuhnya baru 7 kali. Nah, ya. Tapi hari pertama dan keenamnya 1 kali aja Tuhan bilang. Jadi 6 kali tambah 7, 13 kali mereka mengeliling. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, ya, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota ini sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ya. Jadi 6 hari pertama mereka kelilingin sekali. Dan tujuh. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan kabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Makanya pas suka sekali dengan angka 7. Karena ini 7 ini angka kesempurnaannya Tuhan. 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka. Jadi Tuhan beritahu Yosua, Yosua kasih tahu kepada bangsa Israel, pimpinan-pimpinannya dulu. Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, Majulah, kelilingilah kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti. Ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan settingan ya. Bukan korbannya tentang betapa Yeriko runtuh. Kita tahu ceritanya sesudah itu ya. Yosua bilang diam semua, tunggu sangkakala. Pas begitu sangkakala di hari ketujuh, pas setelah tujuh kali keliling, Yosua teriak, sekarang ya, bunyikan lagi sangkakalanya panjang. Mereka sorak-sorai dan bentengnya goyang dan rubuh, saudara. Ya, itu adalah jarahan pertama ya. Perintahnya jelas kepada Yosua, semuanya harus dimusnahkan. Memang saudara ya, pada zamannya itu ya perang kayak gitu saudara. Semuanya nggak boleh ada sisa, semuanya dihabiskan. Harta bendanya kecuali emas, besi, tembaga, atau barang mulia lainnya dimasukkan ke bendahara rumah Tuhan, semuanya dimusnahkan. Nggak boleh ada yang disisakan. Ya. Nah, tapi fokus kita adalah pada malam hari ini adalah ketika tembok masih tertutup, saudara. Perjalanan masih sepertinya panjang, nggak selesai-selesai, buntu, tiap kali mentok. Tapi Tuhan minta kita setia memuji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, jangan kita putus asa. Jangan kita kecil hati, apalagi menganggap Tuhan itu lalai. Jangan. Kadang-kadang kalau kita menganggap waktu kita lebih baik daripada waktunya Tuhan, berarti kita anggap Tuhan itu lalai. Benar? Seakan-akan Tuhan tahu yang lebih baik, apa lebih baik, tapi Tuhan tidak berikan kepada kita, dia lalai. Tapi jujur-jujurnya, saudaraku, kekasih Kristus semua di sini, Tuhan Yesus nggak pernah salah kirim. Paket bisa salah kirim kalau online. Jatuh kekirim ke tetangga. Tapi Tuhan nggak pernah salah kirim. Dan waktunya Tuhan nggak pernah telat. Ya, mesen nasi kebuli tadi jam 4 mesti kalau udah mau pulang. Telat. Sopirnya cancel terus. Jadi dia mereka harus cari. Miss 35 menit. Tuhan nggak pernah kecepatan, nggak pernah terlambat. Bahkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita seringkali menjangkaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tahu di hati. Itu yang disediakan Tuhan. Ya, jauh dari ekspektasi kita, kalau kita jujur. Hari ini kita diingatkan dengan satu kata, bersoraklah, memuji Tuhan di tengah tembok, di hadapan tembok. Nikmatilah saudara. Ya. Khotbah kita hari ini mengingatkan Tuhan satu, sebelum tembok itu runtuh, tindakan iman itu penting. Percaya, memuji Tuhan walaupun di hadapan tembok. Walaupun masalah kita belum selesai, pakai iman. Ya, tiga hal yang kita pelajari. Hati yang memuji Tuhan untuk tetap memuji Tuhan meski walaupun ya, kata kunci walaupun judulnya. Lihatlah pujian Tuhan pada Tuhan. Titik dua, walaupun. Walaupun apa yang pertama? Walaupun janjinya belum sesuai situasi. Yang kita lihat beda dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka dijanjikan mendapatkan kerajaan Yeriko loh, bangsa Israel. Tapi di hadapan mereka hari itu, mereka datang ke tanah perjanjian, temboknya tinggi, besar, dan tertutup. Mereka sudah jaga-jaga. Tapi perintah Tuhan simpel. Kelilingi dan puji-pujilah. Bersorak-sorailah. Ya, dalam situasi seperti ini, kita perlu menyadari untuk mengingat kembali perjumpaan yang telah mempersiapkan pas apa sikap hati kita untuk hari-hari seperti ini. Ketika Tuhan janjikan firman-Nya ketika kita aminkan di awal tahun, di awal doa kita. Ketika kita terima pertama kali janji Tuhan itu, atau pertama kali Tuhan izinkan kerinduan hati kita untuk memiliki impian itu, memiliki rumah kah, memiliki mobil kah. Ketika belum ada, kita tetap memuji Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya. Pikiran kita harus kita siapkan ke Tuhan dulu. Walaupun kaki kayaknya berat melangkah. Belum kelihatan Tuhan, masih tembok Jericho yang tinggi besar. Mana ini dimenangkan untuk kita? Tapi perintah Tuhan hari ini diingatkan Yosua. Diperintahkan Tuhan bawa bangsa Israel keliling sekali satu hari. Sekali satu hari sampai 6 kali. Yang ketujuh keliling. Bersorak-sorai. Ya, tentu bangsa Israel saat itu melihat, menganggap, wah apakah ini Tuhan yakin caranya ini? Ya. Janji Tuhan belum kelihatan waktu itu. Tapi bersoraklah. Udah kuasa memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan di atas situasi kita. Apapun yang saudara hadapi saat ini. Jangan putus asa. Jangan getir hati. Jangan kepahitan. Jangan kesal, mendengki. Jangan lepas. Masuk dalam puji-pujian. Masuk ke kamar, setel lagu, dengerin, cari waktu, puji-puji Tuhan. Sembah Dia. Yang kedua, tetaplah memuji Tuhan sebelum, walaupun perintahnya belum sesuai dengan realita. Mau perang, disuruh jangan bawa perang, suruh keliling-keliling nyanyi-nyanyi. Nggak sesuai. Mau perang, menjarah. Tapi saudara tahu ya, hasilnya itu nanti bangsa Israel tetap menjarah mereka loh. Mereka musnahkan semua loh, bangsa Israel, bangsa Yeriko. Dijarah semua. Tapi yang diminta Tuhan ke bangsa Israel lakukan adalah diam saja. Temboknya yang runtuh kayak lewat bunyi sangkakala itu dan suara-suara mereka di hari yang ketujuh setelah 7 kali mengelilingi. Jadi yang berperang itu siapa sebenarnya? Tuhannya. Ya. Tapi perintah Tuhan yang kedua ini katakan perintahnya belum sesuai dengan realita. Puji Tuhan. Walaupun janjinya belum sesuai dengan realita, tetap puji Tuhan. Perintahnya belum sesuai dengan realita, puji Tuhan. Ya. Percayalah, rayakan kebaikan Tuhan. Aduh, pastor, saya nggak ada. Aneh. Firman Tuhan bilang sukacita, tapi saya aneh. Kemalangan demi kemalangan kayaknya nggak berhenti menimpa saya. Saya diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Saya kena politik ini, politik itu di tempat kerja saya jadi tidak populer. Gak apa-apa. Firman Tuhan, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus, siapa yang mau besar dari antara kamu, layanilah satu sama lain. Malah Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau mengikuti aku menjadi pengikutku, Tuhan Yesus bilang, rendah hatilah, berkorbanlah, pikul saliblah, dan turuti perintah. Ada empat. Ya, rendah hati, mau berkorban. Mau berkorbannya apa? Hak kita diambil, nggak apa-apa, rela. Karena Tuhan mengizinkan engkau dan saya memenuhi syarat Tuhan untuk jadi pengikut Kristus, yaitu berkorban. Kalau hak kita diperlakukan tidak adil, nggak apa-apa. Satu langkah aku mendekat pada menjadi pengikut Kristus. Pikul salib maksudnya apa? Ambil jalan yang mungkin kelihatannya nggak populer, tapi karena kamu percaya itu adalah prinsip kerajaan Tuhan. Contohnya yang gampang deh di tempat kerja mungkin mereka kalau bercanda-bercanda dengan yang agak jorok-jorok, yang agak ngeras-ngeras, ya saudara jangan ikut-ikutan ketawa. Berarti saudara percaya dan mengaminkan joke yang nggak kudus itu. Kalau mereka ngomongin seseorang behind their back, gosip, jangan ikut. Nah, itu akan menyebabkan saudara tidak populer, dianggap aneh, dan gak dekat dengan mereka. Gak apa, itulah pikul salib, menderita buat Tuhan. Dan tadi rendah hati, berkorban, ya rendah hati kita tahu lah ya, ya nggak usah bermegah di hadapan Tuhan dan manusia. Rendah hati saja. Ingat, orang yang rendah hati, nanti Tuhan akan bangun radar. Radar sensitif. Kalau orang lain yang kita ngomong, mereka tidak rendah hati, saudara akan tahu. Nah, saudara jangan terpancing kalau mereka memegahkan diri. Biasanya kita kepancing untuk memegahkan diri. Ngerti ya maksudnya ya? Ya. Wah, punya mobil ini. Oh, aku punya mobil ini. Oh, ya dulu aku gini. Aku gini, kita kadang-kadang mengadu siapa yang lebih tinggi. Ya, orang yang rendah hati dia akan tahu kalau orang lain itu lagi tidak merendahkan hati. Nah, kuncinya apa? Jangan terpancing emosi untuk memegahkan diri. Rendah hati, berkorban, memikul salib. Yang keempat apa? Ikuti perintah Kristus. Kasihilah musuhnya, perintah Tuhan. Bisa nggak? Sebelum hari tidur, jangan ada yang masih membenci musuhnya. Doakan. Ingat sih, ingat. Nggak apa-apa, karena otak kita pintar dikasih Tuhan rekaman. Tapi jangan, jangan dibenci. Minta aja Tuhan mampukan saya untuk mengampuni. Tuhan, saya mau mengampuni. Saudaraku, kalau di hati kita nggak ada bagian yang masih membenci itu, wah, itu bagus sekali. Akan menyebabkan kita bebas diisi oleh buah Roh Kudus. Ya. Roh hati kita itu seperti tanah yang subur yang mau ditumbuhkan oleh buah Roh Kudus atau ilalang kebencian, kemarahan, dendam. Nah, itu kita harus bersihkan itu hati kita supaya buah Roh subur bertumbuh di dalam hati kita. Roh yang penuh sukacita, penuh kasih dan damai sejahtera. Roh yang penuh kesabaran, kebaikan dan kemurahan hati. Roh yang penuh dengan kelemah lembutan, kesetiaan dan penguasaan diri. Kalau sudah penuhi semua dengan buah roh di hati saudara, nggak ada tempat lagi untuk ilalang kebencian, kepahitan, ketidakmampuan untuk mau. Setiap kali ngomong si A selalu keluarnya kata-kata, tuh orang nah, jangan lepas kebaikan, doa. Ya, sekali, oke. Lepaskan lalu. Supaya tidak ada tempat yang seharusnya buah roh tumbuh diambil oleh tempatnya oleh ilalang. Ya. Yang ketiga, walaupun tetaplah puji Tuhan, walaupun perjalanannya belum terlihat ujungnya. Saudara seperti jalan di dalam terowongan gelap, ujungnya belum kelihatan. Tetaplah teguh, tetaplah tegar. Tetaplah tekun. Disitulah buah roh kesabaran itu diuji. Disitulah buah roh kesetiaan diuji. Disitulah buah roh kesabaran diuji. Disitulah roh pengendalian diri ketika kita menunggu diuji. Tetaplah puji Tuhan walaupun belum kelihatan ujungnya. Mereka disuruh memuji Tuhan 13 kali total. Tetap mereka lakukan. Ya, 6 hari pertama, 6 kali mutar. Terus kebayang pas hari mau hari ketujuh, pasti makannya lebih banyak karena kelilingnya sampai 7 kali pas hari ketujuh. Total sampai gitu 13. Tetap teguh. Dan pada ujungnya bangsa Israel diberkati. Ketika sangkakala panjang berbunyi oleh Yosua, semua serentak berteriak, bersorak-sorai dengan nyaring. Saudara kebayang nggak kagetnya penduduk Yeriko itu? Mereka pertama-tama menganggap remeh. Ini orang Israel gila kali. Mereka nggak ada yang namanya genderang perang, cuma keliling-keliling nyanyi-nyanyi. Atau ditambah nyanyi lagi hari ketujuh. Tapi ketika mereka mengolok-olok, mereka tahu-tahu ketakutan. Mereka mulai merasa getahan demi getahan. Temboknya mulai goyang. Pintu gerbangnya engselnya mulai goyang. Tahu-tahu rebah runtuh bentengnya. Dan bangsa Israel datang masuk ke dalam kota itu menghabisi semuanya. Yeriko itu adalah tantangan hidup. Lambang tantangan hidup. Tetaplah memuji Tuhan ketika janjinya belum sesuai dengan situasi. Disuruh menangin kota, tapi disuruh ngeliling-keliling doang. Temboknya ketutup, tetaplah puji Tuhan, walaupun janjinya belum sesuai situasi. Yang kedua, perintahnya nggak sesuai dengan realitas. Mau perang, disuruh nyanyi. Tapi tetaplah nyanyi untuk Tuhan. Yang ketiga, walaupun belum kelihatan ujungnya, Tuhan bilang 13 kali kelilingi, 6 kali sekali, 7 kali, 7 kali, ya, tetap ujungnya adalah kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga boleh menjadi benih yang subur dalam hati kita. Percayalah, ketika kita mengalahkan Yeriko kita semakin dekat dalam hidup dalam panggilan Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjian Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekutu, berjemaah, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya. Hari ini kami mau belajar oleh bangsa Israel, Tuhan. Di tengah mereka diberi mandat, kota pertama yang mereka harus taklukkan. Mereka harus perangi dan mereka harus jarah. Tapi mereka dihadapi oleh tembok yang sudah tertutup. Tapi kami belajar Tuhan, mereka memiliki sikap hati yang mau menuruti Yosua untuk memuji walaupun janjinya belum sesuai dengan situasi. Walaupun perintah Tuhan untuk menaklukkan kota belum sesuai dengan realitasnya. Mereka disuruh memuji Tuhan, bukan berperang. Walaupun perjalanannya belum terlihat ujungnya. Tuhan suruh mereka keliling 13 kali. Tapi mereka tetap setia memuji Tuhan. Berteriak bersorak-sorai. Kenapa? Tuhan, kami percaya. Karena ketika kami percaya dan taat mengikuti perintah Tuhan, disitulah titik kunci kemenangan kami. Iman kami ditumbuhkan dan kami boleh melihat mukjizat terjadi, terobosan terjadi, dan jawaban dari doa kami jadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.